الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan biidznillah azza wa jal pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin bab al-mubadarah ila al-khairat, yaitu bab yang menjelaskan tentang keutamaan bersegera dalam menjalankan amal kebaikan. Di antara hadis yang telah kita baca dari bab ini ialah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudhim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan ويصبح كافرا يبيع دينه بأرض من الدنيا. Kata Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, badiru, bersegeralah kalian untuk melakukan amal saleh. Demikian perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Badiru bil a'mal. Perintah ini juga ditujukan kepada kita. Bersegeralah, bergegaslah dalam menjalankan amal saleh. Fitanan ka qita'il lailil mudhlim, karena nanti akan datang fitnah bagikan potongan-potongan malam. Yani akan semakin gelap. Fitnah itu akan semakin banyak, semakin dahsyat. Sehingga pada suatu hari, di satu hari ada seorang yang murtad dengan sebab dahsyatnya fitnah yang terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka keluar dari Islam disebabkan menjual agamanya demi mendapatkan kemewahan hidup di dunia. Iya dan billah. Rasulullah alaihi salatu wasallam berikan kepada kita perintah segera dalam menjalankan amal kebaikan. Mumpung kita masih memiliki kemampuan, mumpung masih diberi kesempatan untuk beramal dengan amal kebaikan, maka kerjakanlah. Sebelum datangnya masa-masa yang sulit bagi kita untuk melakukannya, sulit bagi kita untuk mengamalkannya. Kemudian hadis yang telah kita baca pula adalah hadis Uqbah ibn al-Harith radhiyallahu anhu. Pada hadis ini disebutkan contoh bagaimana sifat dan keadaannya Rasul alaihi salatu wassalam dalam menjalankan amal kebaikan. Kata sahabat Uqbah ibn al-Harith radhiyallahu anhu, sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau sallaitu wara'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil madinatil asra, yakni beliau pernah menunaikan salat asar bersama Nabi alaihi salatu wasallam di belakangnya Nabi alaihi salatu wasallam di kota Madinah. Kemudian setelah selesai salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri kemudian pergi ke rumahnya. Para sahabat radhiyallahu anhum yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang seperti ini, sahabat kaget dan heran melihat apa yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat radhiyallahu anhum yang terheran-heran melihat tindakannya atau apa yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, maka beliau pun menjelaskan sebabnya. Qala dzakartu syai'an min kibrin 'indana fakarihtu an yahbisani fa'amartu bi kismatihi. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kuntu khallaftu tibran min sadaqah fakarihtu an ubayyitahu. Yakni Rasul alaihi salatu wasallam ingat ada harta sadaqah, ada emas sadaqah untuk disadaqahkan, dititipkan kepada beliau untuk dibagikan, untuk dibagikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingat langsung pergi ke rumahnya untuk membagikan harta sedekah tersebut, tidak ditunda-tunda. Ini contoh keadaan Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam menjalankan amal kebaikan. Ada amanah harta sedekah yang harus dibagikan, segera dibagikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang akan kita baca di malam hari ini biidznillahi azza wa jal adalah hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala rajulun qala an Jabir radhiyallahu anhu qala qala rajulun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma Uhudin ara'aita in qutiltu fa ayna ana qala fil jannah فألقى تمرات كنا في يده ثم قاتل حتى قتل متفق عليه. Kata Jabir radhiyallahu an, ada seseorang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam pada perang Uhud, ara'aita in qutiltu fa aina ana, bagaimana pendapatmu wahai Rasul alaihi salatu wassalam kalau seandainya aku ikut berperang kemudian aku terbunuh di peperangan tersebut, apa pendapatmu, bagaimana menurutmu kalau seandainya aku ikut perang kemudian aku terbunuh, fa aina ana, di mana aku? Yakni setelah kematiannya, di mana beliau, di mana dia akan berada, di dalam jannah atau di dalam neraka? Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, fil jannah, engkau akan berada di dalam jannah. Artinya engkau akan mati syahid, akan masuk ke dalam al-jannah. Fa alqa tamaratin kunna fi yadi. Lalu sahabat tadi melemparkan kurma-kurma yang ada di tangannya, kemudian dia berangkat untuk berperang sampai terbunuhlah dia. Yakni tidak menunggu sampai habis kurma yang ada di tangannya, makan dulu satu dua dihabiskan baru berangkat, tidak. Tetapi ketika mendengar jawaban dari Rasulullah alaihi salatu wasalam fil jannah, langsung berangkat menuju medan pertempuran dan di sana dia berperang akhirnya terbunuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sangat jelas hadis ini menunjukkan betapa semangatnya sahabat ini untuk mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keutamaan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fa aina ana?" Bagaimana pendapatmu kalau seandainya aku terbunuh di perang tersebut, di mana aku akan berada? Engkau di dalam jannah langsung. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, fa fil haditsi dalilun ala mubadarati as-sahabati radhiyallahu anhum ila al-a'mal as-salihah. wa annahum la yata'akhkharuna fiha wa hadha sya'nuhum wa li hadha kanat lahumul 'izzah fid dunya wa fil akhirah. Di dalam hadis ini terdapat dalil mubadaratish sahabah, yakni para sahabat bersegera, bergegas, berlomba-lomba untuk melakukan amal saleh. Wa annahum la yata'akhkharuna fiha, dan mereka tidak menunda-nunda amal saleh yang mereka dapat. Ada amal saleh yang mereka mampu untuk melakukan, segera mereka lakukan. Demikianlah keadaan mereka. Selalu bersegera dalam menjalankan amal kebaikan. Dan dengan sebab itu mereka mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Mari kita lihat keadaan diri kita. Kita sudah mengetahui betapa banyak keutamaan-keutamaan yang disebutkan dalam amal ibadah. Salat misalnya. Salat berjamaah di dalam masjid. Jelas keutamaannya. InsyaAllah tidak ada seorang muslim pun yang tidak mengetahuinya. Ketika tanya berapa derajat yang akan didapatkan oleh seorang yang salat berjamaah. 27 derajat. Akan paham. Anak kecil pun ketika ditanya. InsyaAllah ketika dia sudah belajar akan jawab. Tahu 27 derajat. Ketika ditanya mana yang lebih baik, sholat sendirian atau sholat jamaah, dia akan jawab sholat jamaah, jelas lebih baik. Tapi apa yang kita lakukan dan apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang sudah paham dan sudah tahu keutamaannya, apakah dia segera langsung meninggalkan aktivitasnya demi menunaikan sholat berjamaah? Sebagiannya belum bisa untuk melakukan hal yang seperti ini, padahal sudah paham, sudah tahu. Dia lebih memilih untuk mengedepankan urusan dunianya daripada urusan akhiratnya. Dia sudah paham keutamaan menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju al-jannah. Paham, tahu. Dia faham hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Qur'an dan mau mengajarkan Al-Qur'an. Mau belajar Al-Qur'an, mau belajar membaca mulai dari alif ba ta, belajar tafsirnya, belajar maknanya, faham dia, tahu hadisnya, keutamaannya tahu. Akan tapi karena lemahnya iman yang ada pada diri kita, akhirnya kita pun terkadang bermalas-malasan. Terdengar suara adzan, entar dulu. Tidak bergegas, tidak bersegera untuk memenuhi panggilan. Ketika diadakan majalis al-ilm, majlis-majlis ta'lim, padahal jarak dia dengan majlis tersebut sangatlah dekat, tidak mau menghadirinya atau bermalas-malasan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sepantasnya bagi seorang mukmin, seorang yang mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam, hendaknya bersegera dalam melakukan amal kebaikan. Apalagi kita sudah mengetahui keutamaan-keutamaannya. Terlebih khusus bagi atau terlebih khusus pada majlis al-ilm, itu merupakan salah satu sebab dijaganya iman seorang hamba. Bisa kita perhatikan hadis Hamzah radhiyallahu anhu. Apa kata Hamzah ketika bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Nafaqa Hamzah. Ketika Hamzah ditanya oleh Abu Bakar, "Kaifa anta ya Hamzah?" Bagaimana keadaanmu wahai Hamzah? Dijawab oleh Hamzah, "Nafaqa Hamzah." Hamzah tertimpa kemunafikan. Seorang sahabat radhiyallahu anhu mengatakan Hamzah, yakni dirinya sendiri mengatakan Hamzah nafaq. Hamzah terkena penyakit kemunafikan. Tertimpa kemunafikan. Abu Bakar radhiyallahu anhu kaget. Subhanallah, ma taqul? Subhanallah, apa yang kau ucapkan? Maka Hamzah radhiyallahu anhu menyebutkan dan menjelaskan mengapa dirinya mengatakan nafaqa Hamzah. Beliau mengatakan kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'ya 'ain. Kata beliau radhiyallahu an, kami ketika berada di majlisnya Rasul alaihi salatu wasallam, ketika sedang taklim bersama Rasul alaihi salatu wasallam, beliau menyebutkan tentang al-jannah, menyebutkan tentang an-nar, seolah-olah kita melihat dengan kedua mata kita. Tetapi ketika kita keluar dari majlisnya Rasul alaihi salatu wasallam, afasna al-azwaj wal-aulad wal-dhay'at nasina katira. Kata Hanzalah radhiyallahu an, ketika kita keluar dari majlisnya Rasul alaihi salatu wasallam, kita tersibukkan dengan istri-istri kita, tersibukkan dengan anak-anak kita, tersibukkan dengan ma'isyah, pekerjaan kita, nasina katira, sehingga banyak yang kita lupa. Maka Abu Bakar radhiyallahu an ketika mendengar penjelasan dari Hamzah radhiyallahu an, beliau pun mengatakan, fa wallahi inna lanalqa mithla hada. Demi Allah, kalau begitu aku pun merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Hamzah. Demikian Hamzah mengatakan nafaqa Hamzah, sebabnya gini. Ketika di majlis imannya masya Allah naik. Ketika keluar dari majlis turun, lemah, tersibukkan dengan urusan-urusan duniawi. Maka Hamzah dan Abu Bakar radhiyallahu anhuma mendatangi Rasul alaihi salatu wassalam, bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, atau Hamzah mengatakan nafaqa Hamzah. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, wa madzak, ada apa denganmu ini? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau katakan? Maka dijelaskanlah oleh Hamzah sebagaimana yang dijelaskan kepada Abu Bakar. Yakni ketika kami berada di majlismu wahai Rasul, engkau menerangkan tentang al-jannah, menerangkan tentang an-nar, seolah-olah kami melihat dengan kedua mata kami. Yakni saking kuatnya iman ketika berada di majlisnya Rasul alaihi salatu wassalam. Tetapi ketika kami keluar, maka kami pun lupa. Kami tersibukkan dengan urusan dunia. Kami tersibukkan dengan keluarga, istri, anak, dan harta. Maka Rasul alaihi salatu wasallam menghibur Hamzah radhiyallahu anhu dengan mengatakan, fa wallah fa walladhi nafsi biyadih law tadumuna. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, demi Allah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalau seandainya kalian tetap dan terus berada dalam keadaan sebagaimana keadaan kalian di majlisku ini, wa fi dzikri, dan kalian terus mengingat dan berzikir, niscaya akan datang malaikat kepada kalian, berjabat tangan kepada kalian di atas tempat tidur kalian dan di jalan-jalan kalian. Walakin akan tapi wahai Hamzah, sa'atan sa'atan sa'ah, sesaat sesaat sesaat. Ada waktunya untuk keluarga, ada waktunya untuk mencari ma'isyah, ada waktunya untuk belajar, ada waktunya untuk ta'lim, ada waktunya untuk menunaikan hak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ingin kita sampaikan di sini terkait dengan hadis Hamzah ini adalah terkait dengan majlis al-ilm. Di antara keutamaannya ialah bisa menjaga keimanan seorang hamba. Perhatikan, dengan sebab duduknya seorang hamba di dalam majlis al-ilm, di dalam majlis yang di dalamnya disebutkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, hadith-hadith Rasul alaihi salatu wassalam, maka iman seorang hamba akan semakin kuat dan semakin tinggi. Tetapi ketika keluar dari majlis al-ilm, sudah tersibukkan dengan urusan A, urusan B, dan seterusnya, menunjukkan bahwa keadaan seorang hamba ketika di majlis al-ilm berbeda ketika dia telah keluar dari majlis al-ilm. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak pernah sama sekali duduk di halaqat al-ilm, tidak pernah sama sekali duduk di majlis al-ilm, tidak pernah sama sekali mendengarkan kajian-kajian ilmiah. Walaupun kita sama-sama tersibukkan dalam urusan dunia, kita memiliki kerjaan, kita sibuk dengan istri, mengurus anak, sama-sama sibuk mengurusi keluarga, tetapi akan berbeda keadaannya dengan orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan al-ilm. Sama-sama sibuk dengan dunia, tapi dia pun menyisihkan waktu untuk ilmu, maka urusannya akan baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian terkait dengan al-mubadarah ilal a'mal as-salihah. Kita sudah mengetahui keutamaan-keutamaannya. Dan banyak sekali amal ibadah yang sebenarnya kita tahu keutamaannya. Tahu keutamaannya dari hadis Rasul alaihi salatu wassalam, dari ayat Al-Qur'anul Karim. Tetapi karena lemahnya iman yang ada pada diri kita, terkadang syaitan berhasil menggoda kita. Kemudian kita pun melalaikan dan meninggalkan suatu amal kebaikan yang padahal kita mampu untuk melakukannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan contoh yang lainnya terkait dengan keadaan sahabat radhiyallahu anhum terhadap amal kebaikan yang ada di hadapan mereka adalah apa yang terjadi atau yang dilakukan oleh kaum wanita dari kalangan sahabat radhiyallahu anhunna, yaitu ketika Rasul alaihi salatu wasallam berkhutbah untuk khutbah Id. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam setelah memberikan mau'izah kepada kaum lelaki, maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan memberikan mau'izah kepada kaum wanita. Di antara apa yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasallam ialah perintah untuk bersedekah. Ya ma'syaral nisa tasaddaqna fa inna kunna aktsara hatab jahannam, kama qala alaihi as-salatu wassalam. Wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian, karena sungguhnya bahan atau kayu bakar di dalam api neraka kebanyakannya adalah dari kalian. Maka para wanita dari kalangan sahabat radhiyallahu anhunna ketika mendengar perintahnya Rasul alaihi salatu wasallam, langsung perhiasan-perhiasan yang mereka pakai, baik berupa cincin, gelang, anting-anting, kalung, dilemparkan ke bajunya Bilal radhiyallahu anhu yang sudah disiapkan. Artinya mereka segera mensedekahkan harta yang mereka miliki ketika mendengar perintah dari Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak ditunda, nanti tak ambilkan yang di rumah saja sedekahnya. Tidak. Ada harta yang biasa dibawa, kemudian sedekahkan. Ini menggambarkan bagaimana keadaannya para sahabat radhiyallahu anhum ketika mendapati kebaikan ada di hadapannya, langsung bergegas dan melakukannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada hadis Jabir radhiyallahu anhu. Orang ini mengatakan, "Ara'aita in kutiltu fa aina ana?" Qala fil jannah. Fa alqa tamaratin kunna fi yadihi thumma qatala hatta qutil. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, di antara faedah yang terkandung dalam hadis Jabir radhiyallahu an adalah anna man qatala fi sabilillahi fa innahu fil jannah. Bahwa orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian meninggal di peperangan tersebut, maka sungguh dia telah atau sungguh nanti dia akan masuk ke dalam al-jannah. Hadis Jabir radhiyallahu anhu terdapat di dalamnya faedah bahwa orang yang terbunuh di medan pertempuran di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Pertanyaannya sekarang, apa yang dimaksud fi sabilillah? Qatala fi sabilillah, berperang di jalan Allah sehingga dia bisa masuk ke dalam al-jannah. Walakin man huwa alladhi yaqtulu fi sabilillah. Siapa yang dimaksud dengan orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Apakah yang dimaksud adalah orang-orang yang membunuh kaum muslimin yang sedang menunaikan salat di dalam masjid? Apakah yang dimaksud adalah orang-orang yang membunuh dari kalangan penguasanya? Apakah yang dimaksud adalah orang-orang yang melakukan tindak teror, pengancaman, mengebom di sana dan di sini, yang terdapat dalamnya kaum muslimin yang mereka masih menunaikan sholat? Apakah yang demikian itu disebut fi sabilillah? Maka kita dengarkan sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabatnya, su'ila anir rajuli yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu riya'an, ayu dhalika fi sabilillah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni tentang orang yang berperang hamiyatan. Hamiyah yakni dia hanya ingin membela kaumnya saja, sukunya diperangi kemudian dia balas ikut berperang membela sukunya, membela kaumnya, membela kabilahnya. Atau ditanya bagaimana dengan orang yang berperang karena syajaah, karena dia memiliki keberanian, mental yang kuat dan dikenal sebagai sosok seorang yang pemberani, pahlawan, dia pun ikut berperang. Menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang pahlawan, seorang pemberani, bukan penakut. Bagaimana pula dengan orang yang berperang tujuannya ialah untuk dilihat kedudukannya, yakni ingin dipuji, ingin disanjung oleh orang lain? Maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang tujuannya ialah untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, kalimatullah, membela agama Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah bisa dikatakan orang yang membunuh kaum muslimin padahal kaum muslimin tersebut tidak berhak atau tidak halal untuk dibunuh, apakah mereka disebut qatala fi sabilillah? Bukan kalimat Allah yang ditinggikan, bahkan kaum musliminnya yang dibinasakan, menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala, mencoreng agama Islam, membuat jelek agama Islam di mata umat manusia. Apakah Islam mengajarkan demikian? Kaum muslimin yang sedang menunaikan salat dibunuh, apakah teranggap sebagai qatala fi sabilillah? Apakah mereka adalah orang-orang yang berperang litakuna kalimatullahi al-ulya? Tidak. Kalau betul-betul membela agama Allah, niscaya kaum muslimin akan diajar, tidak dibunuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga sangatlah salah apa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang selalu berbuat keonaran, keributan, menteror sana dan sini, mengancam akan melakukan peledakan di tempat ini dan tempat itu dengan alasan jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah itu ada syarat-syaratnya. Jihad fi sabilillah bukan hanya sebatas semangat saja. Lihat sahabat Jabir radhiyallahu an ketika menjelaskan ada seorang datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam bertanya di mana dia berada ketika dia telah terbunuh di perang Uhud. Semangat untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi semangatnya beliau diarahkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Meminta bimbingan kepada Rasul alaihi salatu wasallam, wahai Rasul, di mana aku berada kalau aku ikut perang kemudian aku mati di perang tersebut, engkau di dalam jannah. Tidak kemudian langsung yakni modal semangat kemudian melakukan ini dan itu, tapi bertanya terlebih dahulu kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala rahimahullah ta'ala. Hadis yang berikutnya dari bab al-mubadarah ila al-khairat adalah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyu shadaqati a'zamu ajra? Qala anta shaddaqa wa anta sahihun shahihun. تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. حديث berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. جاء رجل, datang seorang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dia pun bertanya, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajra? Sadaqah apa yang paling besar pahalanya? Ini bagi siapa saja yang ingin mendapatkan pahala yang besar dari sadaqah. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Engkau bersedekah dalam keadaan engkau sedang sehat. Syahihun, pelit, kikir. Takhshal faqra, takut miskin. Wa ta'mulul ghina, dan engkau mengharapkan tetapnya kekayaan berada di sisimu. Ini sedekah yang paling besar pahalanya. Yakni kalau ingin mendapatkan pahala yang besar dari sedekah yang kita keluarkan, sedekahlah ketika kita sedang sehat. Fisiknya masya Allah kuat. Sahihun syahihun, pelit, kikir. Yakni orang yang punya harta yang sehat, pada umumnya akan mikir, nah, untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya. Terkadang muncul hal yang seperti ini. Mau tak sodakoh kan, tapi ini masih dibutuhkan untuk keperluan ini, keperluan ini, keperluan ini. Kalau tak keluarkan sekian, maka seperti ini, seperti ini. Ini dalam keadaan syahih. Syahih, pelit, kikir. Nah, pada saat itulah seharusnya engkau bersodakoh. Niscaya dengan sebab itu akan mendapat pahala yang besar. Takhsyal faqra, akan takut miskin. Itu kalau tak keluarkan 500 ribu, berarti sisa 200 ribu. Nanti bisa untuk apa? Terus mikir. Wa ta'mulul ghina, kita berharap supaya harta itu tetap berada di tangan kita. Supaya tetap, enggak berkurang. Nah, pada keadaan yang seperti ini, jika seorang hamba bisa bersedekah, maka pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa la tumhil, dan jangan ditunda-tunda. Hatta idza balagatil hulqum, sampai mada nyawa atau ruh berada di tenggorokan, artinya sudah sakaratul maut, sudah akan meninggal. Kemudian kau mengatakan li fulanin kada wa li fulanin kada wa qad kana li fulan, yakni ketika sudah berada di atas tempat tidurnya akan datang kematian kepadanya, kemudian mengatakan ini buat fulan sekian, buat fulan sekian, buat fulan sekian. Sudah telat. Sudah telat. Karena sungguhnya ketika engkau meninggal, maka harta yang engkau miliki bukan lagi milikmu, milik ahli warisnya. Waqad kana li fulan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bersegeralah dalam menunaikan amal kebaikan, di antaranya ialah sedekah. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu taala. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan makna hadis ini. Qala rahimahullahu taala, di dalam hadis disebutkan pertanyaan yang disampaikan kepada Rasul alaihi salatu wasallam, ayyus shadaqati a'zamu ajra? Sedekah yang seperti apa pahalanya yang sangat besar? Sedekah yang paling besar pahalanya. Pertanyaan ini la yuridu ayya shadaqati afdal fi naw'iha wala fi kamiyatiha wa innama yuridu ma huwa al-waqtu alladhi takunu fihi shadaqatu afdal min ghayriha. Yang dimaksud dengan pertanyaan ini adalah waktu, kapan sedekah lebih baik pahalanya, lebih besar pahalanya, pada saat seperti apa, kapan waktunya. Bukan menanyakan jenis sedekahnya dari benda yang disedekahkan, juga bukan bertanya tentang berapa jumlah harta yang disedekahkan, tetapi yang ditanyakan ialah waktunya. Apakah pada saat dia sedang sakit, atau pada saat dia miskin, atau pada saat dia sehat. Ini yang ditanyakan. Kapan waktunya sedekah itu besar pahalanya, yakni lebih besar daripada waktu-waktu yang lainnya. Maka dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun, yakni sahihul badan syahihun nafs. Sehat badannya, syahihun nafs, yakni nafsu kita itu masih punya rasa enggan untuk mengeluarkan sedekah tersebut, enggan untuk mengeluarkan harta tersebut, enggan untuk berbagi. Ada rasa seperti ini. Li'anna al-insana idza kana sahihan kana syahihan bil mal. Pada umumnya seorang yang sehat itu biasanya, walaupun tidak semuanya, pada umumnya syahihan bil mal, yakni akan merasa sayang dengan hartanya ini. Mau dikasihkan ke orang lain, sayang. Masih ada rasa untuk tidak ingin berbagi. Li'annahu ya'malul baqa, karena dia mengharapkan hartanya dia itu tetap terus berada di tangan dia. Enggak mau kehilangan. Wa yakhshal faqra, dan takut miskin. Takut miskin. Orang yang kaya, yang sehat, punya harta, keumumannya takut miskin. Takut miskin. Nanti kalau dipecat, bagaimana dia mencari uang, mikir dia. Takut. Nah, ya'mulul baqa, dia sangat berharap supaya hartanya itu tetap berada di tangan dia. Nah, pada saat seperti ini, apabila dia bersedekah, mampu untuk sedekah dan bisa untuk mengeluarkan sedekah, maka pahalanya sangat besar daripada dia mensedekahkan di waktu-waktu lainnya. Beda dengan orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit dan dia dalam keadaan memiliki harta, dia akan mudah untuk sedekah. Mungkin bisa jadi sebagai perantara supaya dia cepat mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang lainnya, artinya berbeda keadaan orang yang sehat dengan orang yang sakit. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu wa takhshal faqra, atau wa qawluhu ta'mul baqa, ya'ni annaka li kawnika sahihan ta'mulul baqa wa tulal hayah, li'annal insana sahiha yastab'idul maut. وإن كان الموت قد يبتئ الإنسان بخلاف المريض فإنه يتقارب الموت. تأمل البقاء, yakni kita mengharap akan hidup lama dan hartanya tetap berada di tangan kita. Demikian keadaan orang sehat, mengharapkan demikian. Dia menganggap dirinya, orang sehat ini menganggap dirinya masih lama kematian akan menjemputnya. Sehat badannya, masya Allah, fisiknya kuat. Yastab'id al-maut, menganggap kematian itu masih jauh, sehingga dia masih punya angan-angan, masih punya harapan supaya hartanya itu tetap berada di tangan dia, karena umurnya dia masih panjang. Walaupun kematian itu bisa datang tiba-tiba, tidak melihat apakah dia seorang yang sedang sakit atau yang sehat, tapi keumumannya demikian. orang yang sehat menganggap kematian itu masih agak jauh, sehingga kadang sulit untuk bersedekah, sulit untuk melakukan amal-amal kebaikan. Beda dengan orang yang sakit, keumumannya dan biasanya dia akan ingat kematian, ingat mati, sehingga dia pun akan berusaha untuk memperbanyak amal ibadah apa yang dia mampu. Punya harta, dia sedekahkan, sedekahkan, sedekahkan, bagikan kepada kaum fuqara, bagikan kepada kaum al-yatama dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan sedikit faedah terkait dengan hadis ini setelah adzan isya insyaallah taala. Fal muadzin yuadzin, tafadhal barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang menjelaskan waktu untuk bersedekah, waktu yang lebih utama, yang lebih afdal, yang lebih besar pahalanya, ialah pada saat kita sedang sehat. Sahihun syahihun, punya rasa pelit, sulit atau tidak mau berbagi. Takhshal faqra, dalam keadaan kita takut fakir. Wa ta'mulul ghina, dan kita masih yakni berharap agar tetap hidup lama dan harta tersebut berada di tangan kita. Ini waktu yang paling baik dan lebih afdal, lebih afdal dan lebih utama dibanding waktu-waktu yang lainnya. Lalu Rasul alaihi salatu wasallam berpesan, wala tumhil hatta idza balaghatil hulqum. Wala tumhil hatta idza balaghatil hulqum. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ay la tatruk as-shadaqah. Jangan engkau tinggalkan sedekah. Hatta idza balaghatil hulqum qulta li fulanin kada wa li fulanin kada. Sampai ketika nyawa atau ruh berada di tenggorokan, engkau pun mengatakan untuk fulan sekian, untuk fulan sekian. Yakni ketika telah datang waktu kematian, ketika ruh sudah sampai di tenggorokan, wa arafta annaka kharijun minad dunya, dan engkau telah mengetahui bahwasanya engkau akan meninggal. Kemudian pada saat itu engkau mengatakan, aku sedekahkan hartaku yang ini untuk fulan, ini untuk fulan, ini untuk fulan. Jangan. Jangan engkau tinggalkan sedekah, kemudian sampai datangnya kematian baru ketika itu mengatakan, saya sedekahkan harta ini untuk fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, dan fulan. Waqad kana li fulan, padahal itu sudah jadi milik fulan. Yakni karena harta milik orang yang telah meninggal sudah berpindah kepemilikannya, jadi milik ahli warisnya. Sehingga orang yang sudah mengetahui dirinya akan meninggal, kemudian dia mengatakan harta ini untuk fulan, harta ini untuk fulan, fulan, fulan, ini bisa dipermasalahkan. Apa alasannya? Apa sebabnya? Nah, karena ketika dia telah meninggal, hartanya sudah milik ahli warisnya. Kemudian ketika dia telah bagikan seluruh hartanya, terus untuk ahli warisnya dapat apa? Dapat apa? Qala rahimahullahu ta'ala, ay qad kana al-malu li ghayrika li fulanin ya'ni lilladhi yarithuk, fa innal insana idza mata intaqala milkuhu wa lam yabqa lahu shay'un minal mal. Ketika seorang telah meninggal, maka harta yang dimiliki sudah berpindah kepada yang lainnya, yakni kepada ahli warisnya. Kepada ahli warisnya yang memiliki harta tersebut kemudian dibagikan kepada ahli warisnya, anak-anaknya misalnya, atau istri atau suaminya, bapak, ibunya, saudaranya, dari kalangan ahli waris yang berhak untuk mendapatkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka jangan sia-siakan waktu kita, usia kita, mumpung masih diberi kesehatan, mumpung masih diberi kemudahan rezeki, maka berusahalah untuk mensedekahkan sebagian dari harta yang kita miliki. Sungguh pada saat seperti ini, pada saat kita sedang sehat, pada saat kita dimudahkan, maka pahalanya semakin besar. Pahalanya semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala fa fi hadzal hadits, dalam hadis ini terdapat faedah, anna al-insan, bahwasanya seorang, yanbaghi lahu an yubadira bis-shadaqati qabla an ya'tiyahu al-maut. Hendaknya dia bersegera mengeluarkan sedekahnya sebelum datangnya kematian. Yani kalau ingin sedekah, kalau mau sedekah, ya segera sebelum ajal datang menjemput. Karena kalau sudah mendekati atau dia sedang mendekati kematian misalnya, kemudian dia mensedekahkan sebagian hartanya, jelas ini mada lebih dikit kemuliaannya, lebih dikit fadilahnya daripada seorang yang bersedekah pada saat dia sedang sehat sebelum datangnya kematian. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini terkait dengan kalimat hatta idza balagatil hulqum, ketika ruh telah sampai ke tenggorokan, maka ini adalah dalil bahwa seorang ketika meninggal, maka yang akan merasakan kematian terlebih dahulu adalah bagian bawahnya. Bagian bawahnya. Dalilun ala anna ruha takhruju min asfalil badan tas'udu hatta tasila ila a'lal badan. Yani ini ada dalil bahwasanya ruh itu akan keluar mulai dari bawah. Mulai dari bawah badan dia ditarik, kemudian sampai ke tenggorokannya. Hatta idza balagatil hulqum, yani akan dekat kematiannya ini. Ketika ruh sampai di tenggorokan, berarti mulai dari bawah ini akan terus ditarik, tarik, tarik, tarik, dan seterusnya. Ini dalil bahwasannya yang akan merasakan fa awwalu ma yamutu minal insan asfala. Yang pertama kali akan merasakan kematian bagian dari anggota seorang manusia adalah bagian bawahnya. Kemudian terus naik, naik, naik, naik. Hatta idza balagatil hulqum. Sampai ruh itu berada di tenggorokannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kemudian setelah itu akan dicabut nyawanya oleh malaikat al-maut, dan keadaannya tentu akan berbeda. Orang-orang yang husnul khatimah dengan orang-orang su'ul khatimah, seorang mukmin yang meninggal di atas keimanannya dengan seorang kafir yang meninggal di atas kekufurannya, tentu apa yang mereka rasakan akan berbeda sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Fa nas'allaha ta'ala an yakhtima lana wa lakum bil khairi was sa'adah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhiri hidup kita dengan kebaikan, dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Amin. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan.